Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. والحمد لله di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam majelis ta'lim di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarak insyaallah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Arba' karya Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca ucapan beliau di dalam memberikan muqaddimah atau pembukaan dari kitab Qawaidul Arba' ini. Beliau memulai atau membuka kitab Qawaidul Arba' dengan muqaddimah berbentuk doa. Yang doa yang disebutkan oleh beliau di sini adalah doa yang agung. Di antara doanya yang telah kita baca pada pertemuan yang terdahulu yaitu doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan yang membaca kitab ini, yang membahas kitab ini, yang mendengarkan mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu bahwasanya waliullah ini merupakan gelar yang suatu kedudukan, bukan gelar ya, suatu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kedudukan ini pun diklaim oleh pihak-pihak tertentu yang terkadang dengan klaim tersebut mereka bertujuan untuk mengumpulkan keuntungan dunia atau mencari kedudukan di mata masyarakat atau yang lainnya dari kepentingan-kepentingan duniawi. Semua itu mereka kejar dengan klaim-klaim mereka bahwasanya mereka adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal waliullah atau pihak-pihak yang dia itu merupakan di antara wali Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perkara yang mengetahuinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak bisa kemudian menfonis pihak lain bahwasanya dia adalah wali Allah, karena itu merupakan perkara-perkara yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa, harapan, keinginan untuk menjadi waliullah, ini merupakan perkara yang mahbub, yang dicintai, yang sangat dianjurkan. Namun untuk memvonis, mengklaim, mentayin suatu pihak dengan penyebutan wali Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perkara yang terlarang. Apalagi dia mengklaim diri sendiri sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang dilarang dalam syariat Islam. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah, merekomendasi diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Adapun dengan kejadian-kejadian di luar kebiasaan manusia, ini tidak secara mutlak sebagai tanda bahwasanya dia adalah waliullah. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu ucapan al-imamu al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Meskipun kita tidak menafikan adanya karomah, karomah di dalam agama Islam, di dalam kehidupan manusia, itu memang ada. Allah Subhanahu wa taala itu akan berikan kepada pihak-pihak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kejadian yang di luar kebiasaan manusia. Di antaranya mungkin yang pernah beberapa kali kita sebutkan, kejadian yang dialami oleh sahabat yang mulia, manusia yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Pada masa kekhilafahan beliau, sebelumnya beliau mengutus suatu pasukan ke negeri Irak untuk berperang. Setelah pasukan ini berangkat ke negeri Irak, sampai di sana dan terjadilah pertempuran antara pasukan kaum muslimin dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat itu beliau sedang berkhutbah di atas mimbar. Beliau berkhutbah. Di tengah-tengah khutbah, ketika Umar bin Khattab sedang menasihati kaum muslimin yang hadir dalam salatul Jumat tersebut, tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berteriak dengan mengucapkan, "Ya Sariyah al-Jabal, Ya Sariyah al-Jabal, Ya Sariyah al-Jabal." Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tiba-tiba beliau berteriak dan mengatakan, "Wahai pasukan, bersembunyi di belakang gunung. Wahai pasukan, bersembunyilah di belakang gunung." Para jamaah kaget. Seolah-olah Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu sedang mengomando suatu pasukan. Sampai setelah salatul Jumat, maka beliau pun ditanya, apa gerangan yang menyebabkan beliau mengucapkan kalimat demikian? Ternyata pada saat beliau berkhutbah di atas mimbar, ditampakkan di hadapan beliau radhiyallahu taala anhu, beliau melihat pasukan beliau yang berada di negeri Irak yang jauh itu, beliau lihat di hadapan beliau yang sedang terpepet, sehingga beliau pun berteriak untuk bertahan di belakang gunung, dan teriakan Umar bin Khattab yang saat itu di atas mimbar didengar oleh pasukan yang berada di Irak. Nah, suatu kejadian yang di luar akal kita, namun itu merupakan perkara yang bisa terjadi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pihak-pihak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah yang lainnya, yaitu kisah seorang sahabiyah yang mulia yang sering dipanggil dengan Ummu Syirik radhiyallahu ta'ala anha. Ini kejadian pada saat sebelum adanya perintah untuk hijrah ke Madinah. Ummu Syirik radhiyallahu ta'ala anha, beliau memeluk agama Islam di awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang yang ada di kota Mekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya mengajak kepada Islam, maka Ummu Syirik ini di antara awal-awal yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima ajaran Islam. Semakin hari Islam Ummu Syirik dengan para sahabat yang lain itu semakin kokoh, sehingga semangat mereka untuk mendakwahkan Islam saat itu di kota Makkah, yang baru segelintir orang yang memeluk agama Islam, namun semangat mereka untuk mendakwahi orang-orang di kota Makkah itu mulai menyala. Di antaranya adalah Ummu Syirik ini. Akhirnya beliau pun berdakwah, mengajak para wanita yang ada di kota Makkah untuk menerima dan memeluk agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau berdakwah. Nah, kembali lagi, dalam berdakwah itu tidak mungkin berjalan dengan mulus. Pasti adanya rintangan-rintangan, halangan-halangan, dan itu pun dialami oleh Ummu Syirik radhiyallahu taala anha. Nah, beliau itu bernama Ghaziyah bintu Jabir radhiyallahu taala anha, namun sering dipanggil dengan Ummu Syirik. Nah, tatkala beliau mendakwahi, perlawanan dari para wanita-wanita yang ada di kota Makkah mulai nampak. Sampai ketika turun ayat perintah untuk hijrah ke Madinah, ternyata suami beliau berangkat kota-kota Madinah, namun tidak bisa mengajak istrinya yaitu Ummu Syirik. Sebagian besar para sahabat sudah berangkat ke Madinah, adapun Ummu Syirik beliau tidak bisa ikut saat itu. Namun beliau tidak berhenti berdakwah. Beliau mendakwai terus sampai perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy di kota Makkah itu semakin besar. Sampai kelompok orang-orang kafir pun mendatangi, di antara keluarga-keluarganya Ummu Syirik mendatangi dan menginterogasi kepada Ummu Syirik bahwasanya, apakah engkau beragama dengan agama yang dibawa oleh Muhammad? Maka dengan lantang beliau mengatakan, ya, saya telah beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membuat gerang orang-orang kafir, marah. Sampai mereka mengancam, niscaya kami akan menyiksamu wahai Ummu Syirik dengan siksaan yang pedih. Akhirnya beliau pun disiksa. Disiksa, diletakkan di atas unta yang kurus, yang jalannya lambat. Kemudian dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy ke tempat, suatu tempat yang di dekat kota Mekah. Enggak terlalu dekat, afan, bukan dekat, jauh. Nah, ketika perjalanan mereka ke tempat ini untuk mengasingkan Ummu Syirik ini di suatu gubuk, ini panas menyengat. Beliau tidak diberikan tudung, tidak diberikan minuman. Ketika waktu makan hanya diberikan sepotong kue dan sedikit dari madu, namun beliau tidak diberikan minum. Ketika panas menyengat, orang-orang yang menyiksa ini tidak kuat, mereka membuat tenda, mereka berteduh di bawah tenda tersebut, adapun Ummu Syirik masih tetap di atas unta kepanasan. Ini menjadikan Ummu Syirik lemah, beliau hampir hilang akal, pendengarnya hilang, matanya kabur. Saking panas menyengat. Sampai beliau dikatakan, wahai Ummu Syirik, tinggalkan yang apa engkau ada di atasnya dari agama Muhammad. Ummu Syirik tidak berubah. Yani beliau tidak goyah. Kemudian ketika orang-orang kafir ini berteduh di tenda-tenda mereka, Ummu Syirik dengan mengangkat tangannya ke langit, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seketika itu, maka Ummu Syirik langsung melihat di atas kepalanya itu ada sebuah ember. Lalu kemudian Ummu Syarik pun mengambil minum dari ember tersebut satu tegukan. Ketika beliau melepas, ember ini naik. Ember ini naik. Ketika Ummu Syarik melihat, ember ini antara langit dan bumi. Kemudian ember itu, ember ya bahasa kita, turun lagi dan beliau minum tegukan yang kedua. Setelah itu naiklah ember lagi. Sampai ketiga, Ummu Syarik pun minum sekenyang-kenyangnya. Kemudian beliau menyiram kepalanya dan menyiram seluruh tubuhnya. Nah, ketika orang-orang kafir ini yang ada di dalam tenda keluar, mereka kaget. Kok bisa demikian? Dari mana engkau dapatkan wahai Ummu Syarik? Maka Ummu Syarik pun menjawab bahwasanya apa yang kalian makan dan apa yang kalian minum itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku pun mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan segera orang-orang kafir ini lari menuju baskom-baskom mereka, tempat-tempat air minum mereka. Mereka melihat, "Duh, airnya tidak berkurang. Tidak ada yang terbuka. Ikatannya pun masih terikat." Kemudian mereka sadar bahwasanya apa yang diucapkan oleh Ummu Syarik pun itu benar. Dengan seketika seluruh orang yang hendak menyiksa Ummu Syarik tersebut mendekati Ummu Syarik dan mengikrarkan kalimat La ilaha illallah dan masuk bersamaan dengan seluruh orang-orang yang hendak menyiksa Ummu Syarik radhiyallahu ta'ala anha. Ini pun kejadian karomah. Kejadian karomah. Dan banyak lagi di antara sahabat, ada yang berhadapan dengan orang-orang kafir. Sahabat ini bernama Khalid ibnul Walid radhiyallahu ta'ala an, yang dikenal sebagai orang yang memiliki kepiawaian dalam berperang, bertempur. Ketika dia tidak berhadapan dengan orang kafir, orang kafir ini membawa yakni butiran racun lalu diberikan kepada Khalid ibnul Walid. Tanpa rasa takut, Khalid bin Walid hanya mengucapkan, membaca basmalah, dan tujuan dari Khalid bin Walid di sini adalah menggertak mental musuh. Dengan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, racun yang diketahui oleh orang-orang kafir dan para sahabat yang lainnya juga melihat itu merupakan racun, langsung diminum oleh Khalid bin Walid dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Beliau minum racun tersebut, sama sekali tidak mengefek sedikit pun terhadap Khalid bin Walid. Kalau orang lain mungkin sudah tewas dengan racun tersebut. Tapi itu merupakan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karamah merupakan sesuatu yang hak nyata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pihak-pihak yang Allah ridhai. Namun yang perlu dicatat bahwasanya karamah itu merupakan kejadian yang tidak bisa muncul dengan kehendak kita. Kapan kita mau kita munculkan, kapan kita mau melakukan ini maka kita bisa. Itu bukan karomah yang demikian. Karomah itu merupakan kejadian yang tiba-tiba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pihak yang Allah cintai sebagai kejadian yang di luar kebiasaan manusia. Nah, bukan sekehendak kita mau mengeluarkan, mau terbang bisa terbang, mau berjalan lihat saya bisa. Nah, atau menghilang bisa semaunya, bukan seperti itu. Namun kejadian yang sifatnya itu spontan, tidak ada niat. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Di sini saya nukilkan ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala tentang apa yang akan diraih bagi seseorang yang sudah menduduki kedudukan waliullah. Sekali lagi, kedudukan waliullah ini yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa merekomendasi diri kita sendiri dengan kedudukan waliullah. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan, "Wa idza tawallahu Allah fid dunya wal akhirah fa innahu la sabila ila al makarih an tasila ilaih la fi dinihi wala fi dunyah." Apabila seorang hamba telah dijadikan sebagai walinya di dunia ataupun di akhirah, maka sesungguhnya tidak akan ada jalan-jalan yang tidak disukai, atau tidak akan ada perkara-perkara yang dia tidak sukai untuk menimpa kepada walinya. Nah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan sampai kepada dirinya. La fi dinihi wa la fi dunya. Apakah perkara-perkara yang dia tidak sukai tersebut tidak akan sampai kepadanya apakah dalam urusan agama atau dalam urusan dunianya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum taghut. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Adapun orang-orang kafir, penolong-penolong mereka adalah para taghut, para sesembahan-sesembahan selain Allah. Fa idza tawallaka Allah akhrajaka minadh dhulumat, dhulumati syirki wal kufri wasyukuki wal ilhad ila nuril imani wal ilmin nafi' wal 'amali shalih. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan engkau sebagai walinya, maka Allah akan mengeluarkan engkau dari kegelapan-kegelapan syirik, kegelapan kekufuran, kegelapan keraguan, atau kegelapan penyimpangan-penyimpangan dari dalam syariat Islam menuju cahaya iman, ilmu yang bermanfaat, dan amalan soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan wali orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya orang-orang kafir mereka tidak memiliki wali pelindung untuk mereka. Nah, atau ayat yang kita baca tadi, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu adalah walinya orang-orang yang beriman yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wa idza tawallaka Allahu bi ri'ayatihi wa tawfiqihi wa hidayatihi fid dunya wal akhirah fa innaka tas'ad sa'adatan la shiqa'a ba'daha abadan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan engkau sebagai walinya dengan menjaganya atau memberikan taufik kepadanya dan memberikan petunjuk hidayah kepadanya di dunia dan di akhirat, niscaya engkau akan menjadi seorang yang bahagia dengan kebahagiaan yang tidak ada sedikit pun kesengsaraan selama-lamanya. Fid dunya yatawallaka bil hidayah wa taufiq wa sair alal manhajis salim wa fil akhirah yatawallaka bi ayyudkhilaka jannatahu khalidan mukhalladan fiha la khaufun wala maradun wala shiqa'un wala kabrun wala kibarun wala makarih hadhihi wilayatullahi li'abdihi al-mu'min fid dunya wal akhirah. Di dunia ketika engkau dijadikan sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk dan taufik serta berjalan di atas manhaj yang selamat, dan di akhirat tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan engkau sebagai walinya, maka Allah akan menolongmu dengan memasukkanmu ke dalam syurganya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa sakit, tidak ada kesengsaraan, tidak ada usia tua, tidak ada perkara-perkara yang dibenci. Maka inilah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan dari perkara-perkara yang tidak disukai, di akhirat pun demikian. Allah akan menyelamatkan hamba-hambanya, wali-walinya dari perkara-perkara yang mengancam atau perkara-perkara yang dia khawatirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan dia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dijadikan sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan kedudukan yang tinggi sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pada kitab Al-Qawaidul Arba. Setelah beliau berdoa dengan doa memohon untuk dijadikan para pembaca kitab Qawaidul Arba ini sebagai wali Allah, kemudian beliau melanjutkan, wa yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanmu wahai pembaca sebagai hamba yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun engkau berada. didoakan untuk kemudian diberkahi. Berkah itu merupakan kebaikan. Makna berkah itu merupakan kebaikan atau nikmat, kesenangan yang sifatnya itu langgeng, terus pada dirinya, bahkan menambah. Itu namanya berkah. Sehingga suatu nikmat ketika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat tersebut akan terus bersama dia, bahkan nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur kepada Allah ini menjadikan apa yang kita dapatkan dari kenikmatan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Didapatkan rezeki, bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan rezeki tersebut. Yang sebelumnya mungkin anaknya baru satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan, kemudian akan diberikan karunia mungkin anak yang berikutnya. Kalau punya istri satu, bersyukur biar nanti ditambah. Iya. Yang belum nambah istrinya berarti belum bersyukur ya. Nah, selingan saja ini. Nah, dijelaskan oleh para ulama apa yang menjadikan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didoakan ini mirip dengan ucapan Nabi Isa alaihi salam pada saat beliau masih bayi. Ketika ibunda beliau Maryam dituduh melakukan perbuatan zina, dan sebagian kelompok menuduh atau yakni mentazkiyah, merekomendasi dengan gulu bahwasanya Nabi Isa ini adalah anak Allah. Nah, sebelumnya ibunda Nabi Isa alaihissalam itu sudah bernazar tidak akan berbicara dengan manusia. Tidak akan berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali ketika berbicara mereka itu dengan isyarat. Ketika ibunda Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun, sebelumnya beliau kan mengasingkan diri. Ketika anak sudah lahir, kemudian beliau diwahyukan untuk turun ke kampungnya kembali. Berbagai macam tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan yang jelek. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudari Harun, ayahmu itu bukan orang yang nakal dan ibumu itu juga bukan seorang pelacur. Lalu kenapa engkau datang dengan membawa anak kecil, bayi, dan engkau tidak memiliki suami? Tuduhan-tuduhan yang keji. Maka sebelumnya Maryam sudah bernazar tidak akan berbicara dengan manusia, maka beliau pun hanya mengisyaratkan kepada bayinya, fa asyarat ilaihi. Maksudnya apa? Ngomong, tanya ke bayi ini. Tanya. Nah, mereka menjawab, "Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya?" Loh, bagaimana bisa kita berbicara dengan anak yang masih bayi? Nah, dengan segera bayi itu, Nabi Isa alaihissalam yang saat itu masih bayi, beliau langsung bersuara, berbicara. Qala inni abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma duntu hayya. Dengan segera, masih kecil, umur beberapa hari, nah, Nabi Isa kemudian berbicara dengan suara yang didengar oleh manusia saat itu dan difahami oleh mereka. Inni abdullah, saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kitab dan dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Waja'alani mubarakan, dan aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang selalu diberkahi dimanapun aku berada. Ini semisal dengan doa ini. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan mudah-mudahan Allah memberkahimu dimanapun engkau berada. Dijelaskan oleh para ulama apa yang menjadikan Nabi Isa alaihi salatu wassalam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun beliau berada. Dijelaskan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimallahu taala, bil amali bil ilmi wal amali salih, dengan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Itulah sebab seseorang itu akan diberkahi dimanapun dia berada. Nah, ketika dia mengetahui suatu ahkam, ini perkara yang tidak baik, maka dia tinggalkan. Kalau dia mengetahui ini perkara yang bisa mengancam iman dan takwa, bahkan Islam dia, dia tinggalkan. Dia mengetahui perkara yang haram, dia tinggalkan. Nah, segala perkara yang dia ketahui kemudian dia amalkan, ini diantara sebab bahwasannya berkah Allah subhanahu wa ta'ala akan turun kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini ikhwan yang bisa kita sampaikan. Fa insyaallah kita akan lanjutkan. Masih dalam muqaddimah ya. Masih dalam muqaddimah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.